hujah-hujah. Dengan itu insyaAllah kita bila kita sentuh nanti, kita dapat sentuh dengan lebih menghilangkan beberapa perkara yang mungkin menjadi pertanyaan sekian lama. Saya rasa dia ada perbincangan yang tertunggak juga. Kita kata mungkin kalau kita nak bawa apa perbincangan ni. Bismillah, salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hama ba'd. Kita sentuh pada hadis yang ke-50. Wa anhu radiyallahu anhu qal kana rasulullah sallallahu ala alihi wa sallam yatawadda'u bil muddi wa yagtasilu bis sa'i ila khamsati amdad. Dan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud dan mandi dengan satu sa' hingga 5 mud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berwudu dengan satu mud telah disebutkan ukurannya dalam hadis yang telah kita sentuh. Dan mandi dengan satu sa', ini mandi dengan satu cupak atau dinamakan sebagai 4 mud hingga 5 mud, seolah-olah ia berkata dengan 4 hingga 5 mud. Apa yang telah kita sentuh pada pelajaran yang lepas berkaitan dengan mud, kita tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwuduk, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk dengan menggunakan air yang agak sedikit sekali, berkalaulah dibandingkan dengan orang pada zaman sekarang. Dan daripada hadis yang kita bacakan juga lepas, kita katakan bahawa kadar yang paling sedikit itu yang kita lihat dituntut, dan seberapa boleh kita elakkan daripada berlaku pembaziran. Tafsir hadis ini telah dijelaskan terdahulu bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam berwuduk dengan sepertiga mud, maknanya tak cukup pun satu mud. Dan telah kami sebutkan bahawa itulah ukuran minimal air wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling kecil. Paling sikitlah kita kata yang Nabi pernah berwuduk dengannya. Seandainya penulis menunda hadis tersebut, maka beliau mengatakan bahawa Syekh atau Imam Ibn Hajar rahimahullah taala, sekiranya Imam Ibn Hajar rahimahullah taala sama ada melambatkan hadis yang kita pernah baca, hadis Aisyah dilambatkan kepada sini, atau yang ini dicepatkan daripada depan, ini digabungkan atau dikumpulkan atau kita katakan dirumpunkan hadisnya, adalah lebih utama. Yani dia mula mengatakan seandainya penulis menunda hadis tersebut dan menempatkannya di sini, atau masalah itu didahulukan pada pembahasan hadis tersebut, tentu akan lebih sistematis, mana lebih baik lagi. Kerana kita katakan pembelajaran ini, kalau kita dapat gabungkan setiap masalah pada tempatnya, misalnya berkaitan dengan wuduk, bilangan kadar air yang digunakan untuk berwuduk, maka kalau digabungkan semuanya dalam satu, semua hadis-hadis yang berkaitan dalam satu rumpun himpunan hadis-hadis tersebut, adalah lebih utama lagi kalaulah dilakukan demikian. Di sini juga telah kita boleh dapati bahawa inilah usaha manusia. Selagi kita katakan ini usaha manusia, selagi kita katakan ini kerja manusia, maka kita katakan pasti akan berlaku di situ kesilapan dan kesalahan, kekurangan dan tidak kesempurnaan. Jadi dengan itu kita katakan bahawa ini tidaklah merendahkan kedudukan jalalah, kita kata makanah Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Mana tidak merendahkan akan kedudukan beliau sedikit pun. Tetapi ini menunjukkan sebenarnya inilah sifat manusia. Bahawa manusia kalau macam mana bagus, hebat sekalipun, ada ketika kita lihat beliau juga tidak dapat memasukkan salah satu hadis yang dalam bab ini. Tertinggal misalnya hadis tersebut. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa dalam usaha seperti ini, seperti misalnya Imam Muslim, Imam Bukhari dan sebagainya, kita lihat sebahagian daripada hadis-hadis yang agak penting juga dalam menjadi asas kepada agama ini juga tidak diriwayatkan oleh mereka. Jadi ini tidak bermakna bahawa kedudukan buku itu tidak rendah dan sebagainya. Tidak, kerana itu menunjukkan kepada kita itulah manusia. Bagaimana kita katakan nak kumpulnya kebaikan, semua kebaikan pada dalam satu buku, tidak dapat juga dilakukan. Kerana ianya masih menunjukkan bahawa inilah usaha manusia. Walaupun seluruh kita lihat kebanyakan, atau kita katakan ulama-ulama telah memuji misalnya, sebagai contoh terlebih dahulu sebelum dipuji hadis-hadis yang telah dikumpulkan dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari misalnya, mereka telah memuji misalnya kitab Imam Malik rahimahullah, itu Muwatta Malik. Belum dengar mengatakan bahawa tak ada satu kitab selain kitab Allah di atas muka bumi ini yang lebih tepat daripada Muwatta. Tapi terus datang lagi kita lihat apa kita katakan, Imam Bukhari datang dengan membawa darajat yang lebih tinggi lagi, dan dengan apa, dengan mengumpulkan dengan lebih ketat lagi periwayatan-periwayatan dikumpulkan dalam satu buku. Walau macam mana pun kita lihat, masih juga ada kelemahan dan sebagainya. Sebab itu kita kata dalam masalah ini menunjukkan kepada kita bahawa itulah usaha manusia. Jadi tak boleh kita menidakkan wujudnya sesuatu kesilapan atau kemungkinan yang boleh berlaku pada seseorang selagi dia digelar manusia, berlaku kepadanya kesilapan, berlaku kepadanya misalnya salah fahaman dan sebagainya. Walau macam mana hebat beliau itu, apa beliau seseorang itu di dalam masyarakat, kedudukannya dalam masyarakat, terlebih lagi lah kalaulah kita berlaku kepada orang ini kepada ulama-ulama yang jahabif, yang hebat-hebat besar dan agung, kita agung di sudut apa, dari sudut ini, bukan agung daripada sudut keagungan yang mutlak, tidak eh. Jadi kita lihat ulama-ulama yang ulama kata sebagai jahabif minat ulama, yang kita kata tak calang-calang lah, tak, bukan calang-calang punya ulama yang telah wafat, kita lihat masih kita lihat dapat kita dapati bahawa ada juga yang boleh diperbaiki, ada juga yang boleh diperlengkapkan dan sebagainya. Apatah lagi kalau berlaku pada orang yang kita lihat yang kurang darajat keilmuannya daripada mereka, terlebih lagi daripada kalangan-kalangan ulama-ulama yang kita lihat yang masih hidup, kalangan-kalangan ulama-ulama yang masa kini, yang kita lihat pendedahan ataupun penghafalan mereka tidaklah seperti penghafalan-penghafalan ulama-ulama yang besar terlebih dahulu sebelum mereka. Jadi dengan ini kita perlulah kadang-kadang memberikan keuzuran. Kita memberikan keuzuran pada ulama-ulama daripada sudut ini. Kerana ulama-ulama kita katakan bahawa dalam daripada semua sudut usaha yang telah mereka lakukan dan sebagainya, dan khidmatan yang mereka berikan sebagainya, maka kita katakan masih lagi kita lihat mempunyai kita kata kabul dalam apa yang telah mereka lakukan, tuliskan sebagainya. Sebagaimana kita tahu bahawa kabul ini juga ada satu petanda bahawa Allah Subhanahu taala ridha terhadap perbuatan mereka. Sebagaimana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba fulan qala li Jibril inni uhibbu fulan fa ahibbu." فنادى جبريل إلى أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه حتى sesungguhnya apabila Allah redha pada sesuatu hamba, seseorang hamba, maka Allah akan memanggil atau memberitahu kepada Jibril, sesungguhnya aku mencintai seseorang, maka cintailah. Maka Jibril pun mencintai, lalu Nabi Jibril memanggil Ahlus Sama, menerak pada Ahlus Sama, sesungguhnya Allah cinta pada fulan, maka cintalah kamu kepadanya. Maka mereka semua mencintainya. Terus dalam sambungan pada hadis tersebut, hatta yudau qabula fil ard, sehinggalah apabila semua Ahlus Sama dah cinta padanya, maka diletakkan kabul pula kat muka bumi ini. Maksudnya penerimaan daripada apa yang mereka lakukan. Sebab itu satu di antara contoh yang kita lihat, Muwatta' masa zaman dahulu kita lihat yang telah dibuat dan telah dikarang banyak masa-masa zaman Imam Malik, seperti cendawan yang tumbuh, orang mengarang kitab yang dinamakan sebagai Muwatta'. Tapi sebagaimana Imam Malik kata bahawa insyaAllah kalaulah benar dia akan kekal. Maka dengan itu kita lihat yang kekal hanyalah sekarang Muwatta' yang kita katakan Imam Malik, yang menjadi sebutan, menjadi rujukan dan sebagainya. Begitulah kita katakan ulama-ulama lain telah meninggal lama, karya-karya misalnya Ibnu Hajar, karya-karya Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim, sejak karya-karya mereka begitu lama kita lihat telah memberi manfaat, sampai sekarang manusia masih lagi mengambil manfaat daripadanya. Begitulah juga kita lihat misalnya ulama-ulama yang telah meninggal dunia di kalangan yang mu'asirin, seperti Syekh Ibn Baz, seperti Syekh Utsaimin, seperti Syekh Albani rahimahullah, seperti Syekh Ali Jaman, ataupun kita kata kan di antaranya adalah Syekh kita kata muhaddis juga, saya lupa namanya, di Madinah, Syekh Hamad Al-Ansari dan sebagainya. Maka kita katakan mereka-mereka ni walaupun telah meninggal dunia, tapi masih lagi dia memanfaatkan karya-karya mereka. Dan menunjukkan bahawa apabila seseorang itu insya-Allah berusaha untuk dapatkan keredaan Allah, itu yang paling utama. Kerana keredaan Allah telah dicapai, maka itulah yang kita nak. Sebab itu kita katakan bahawa di antara kata-kata Imam Abu Umar radhiyallahu anhu, sekiranya aku mengetahui bahawa Allah telah menerima 2 rakaat solatku sahaja, aku akan bergembira. Kenapa? Kerana bagi dia tanya kenapa, bila dia kata bahawa innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahawasanya Allah menerima daripada kalangan orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah dah terima satu amalan, maknanya semua amalan kita akan diterima. Jadi dengan itu perlulah kita mengambil perhatian agar perkara ini dapat kita teruskan dalam usaha untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali pada hadis ini. Zahir hadis ini bahawa ukuran tadi adalah batas maksimal wuduk dan mandi Rasulullah SAW, dan tidak menafikan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk dari satu bejana bernama Al-Faraq. Itu bejana memuatkan 19 liter air. Dalam hadis tersebut tidak disebutkan bahawa bejana tersebut penuh dengan air. Akan tetapi perkataan ini dari bejana menunjukkan bahawa hanya sebahagian yang beliau gunakan untuk berwuduk. Hadis Anas ini dan hadis yang telah lalu dari Abdullah bin Zaid menunjukkan agar meminimalisasi. Tapi kita kata lebih baik kita katakan paling kuranglah kita gunakan, agar menunjukkan agar kadar yang paling kurang perlu dalam penggunaan air wudu, dan hendaklah mencukupkan dengan air yang sedikit, paling minimal lebih baik. Al-Bukhari berkata ahlu ilmu membenci padanya itu pada air wudu yang melebihi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama boleh mengatakan membenci di sini adalah kerana apa? Dia tak terus ke sebahagian besar ulama kita, kalau kita lihat pada kata-kata mereka, dia kalau dia kata akrah, sebenarnya dia dah bawa makna kita katakan tahrim jugalah, karahiyatul tahrim sebenarnya. Tapi kerana apa? Kerana mereka tidak mahu mendatangkan satu lafaz-lafaz yang tak datang syarak daripadanya, iaitu seperti masuk dan kategori yang dilarang Allah SWT, iaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mereka tak gunakan lafaz berat, mereka gunakan lafaz yang ringan seperti akrahu zalik. Jadi itu kira kita banyak. Tapi sebenarnya kalau dasar ikut hukum, ianya masuk kepada kita, kadang-kadang masuk kepada perkara yang diharamkan. Seperti kalau Imam Syafi'i pada awal-awal kalau kata dalam kitabnya akrahu zalik, mana benda itu haram, walaupun disuruh bahasa itu adalah makruh, disuruh bahasa. Tetapi kerana kita lihat wara'nya ulama-ulama ini, kadang-kadang nak menisbahkan sesuatu perkara, sesuatu hukum sebagai haram, dia takut, dia semua cakap akrahu zalik. Begitulah juga misalnya orang yang berwuduk lebih daripada kadar yang diperlukan, maka kita ulama-ulama kita lihat dalam keadaan ini membenci padanya. Yang membenci padanya ini di situ dari sudut ini sebenarnya dia mengharamkan ini sebenarnya. Dan daripada sudut ini kenapa kita kata membencikannya ini masuk pada kategori haram? Kerana tak akan datang kebencian itu melainkan atas pelanggaran hukum yang telah Allah larang. Apakah dia yang Allah larang? Pembaziran. Jadi pembaziran itu kita lihat hukumnya memang hukum kita tahu haram. Tetapi kerana pembaziran itu kita kata kata-kata yang agak umum untuk diletakkan pada tempat-tempat yang khusus, itulah sebab itu ulama kadang-kadang merasa waraknya tidak mau takut, tak mau menggunakan kalimah apa uharimu zali atau hada haram sebagai contoh. Kalimah-kalimah ini haram ini jarang kita dengar pada peringkat-peringkat awal. Kita lihat kenapa? Kerana lafaz ini lafaz yang kita lihat sebagaimana kita kata lafaz syar'i tak boleh kita memain. Biasanya dasar adalah lafaz-lafaz syar'i tak boleh memain. Mesti berikan pada tempatnya. Jangan kurang daripada ini. Dan jangan lebih daripada ini. Sebab itu kita katakan dalam masalah ini juga, itu yang paling besar, perkara yang lebih berat daripada ini adalah masalah misalnya berlaku di kalangan masyarakat. Masalah misalnya takfir. Masalah misalnya tabdi', masalah misalnya tafsiq, masalah misalnya kita katakan dalam mengeluarkan kalimah-kalimah zalim, dalam kalimah-kalimah misalnya yang menunjukkan dia adalah istilah-istilah syar'i, maka kita kata berhati-hati. Kerana lafaz ni perlu diletakkan pada tempatnya. Kalau kita berikan pada bukan tempatnya, maka kita harus bertanggungjawab atas implikasinya. Sebagaimana kalau kita memberikan kata-kata takfir ataupun kata-kata pengkufuran kepada orang-orang yang tidak ada, tidak berhak untuk menerimanya, maka ia kembali kepada kita. Begitulah kita katakan dalam masalah ini, dalam masalah tabdi', tafsir dan sebagainya. Sekarang dia, kita lihat dalam masalah ini, masalah dia adalah ahkam dan dia adalah istilah syar'iyah, mustalahatun syar'iyah, dia adalah pengistilahan syar'iyah, maka tak boleh tidak kita boleh berikannya. Pastikan kita ada hujah yang mendukungnya, di mana kita akan dapat menjawabnya di hadapan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana berat, bukan ringan. Kita nak katakan seorang misalnya ya fasik, bukan ringan. Nak katakan orang ya mubtadi', bukan ringan. Nak katakan orang ya kafir, bukan ringan. Jadi dengan itu perlu kita berhati-hati. Kalau dah dukung kita akan berjaya di depan Allah, mahkamah Allah, kalau lah mereka berhujah dengan kita, insyaAllah kita berjaya, alhamdulillah. So itulah masalah ini, kita kata masalah yang besar. Nah, kita kembali pada hadis yang selepas ni. Jadi daripada apa yang, sebelum kita pergi padanya, pada hadis yang baru, apa yang kita dapati pada hadis ini adalah bahawa faedahnya kita dapati bahawa dari sunnah, daripada petunjuk Rasulullah SAW, daripada hadihu sallallahu alaihi wasallam, adalah dia berekonomi dalam berwudu. Sangat-sangat berekonomi. Kita kata berekonomi di sini adalah maksud dia sangat-sangat kita kata menjaga wudunya agar tidak membazir air. Daripada apa yang telah kita dapati juga adalah walaupun air yang kita peroleh itu banyak, maka tidaklah menjustifikasikan atau menjustifikasikan kita bahawa kita boleh gunakan banyak-banyak. Air banyak, tak bazir. Hatta Nabi SAW sabda bahawa dalam hadis, hatta fi nahrin jar, kalau kita lakukan lebih daripada 3 kali, maka itu pembaziran. Satu pembaziran, satu lagi ada apa? Dia adalah bercanggah dengan perintah Rasulullah SAW, maka masuk dalam kategori mereka yang melampau. Dalam hadis yang kita kata beginilah Rasulullah SAW lakukan, barang siapa menambahnya maka telah melampau. Daripada hadis yang telah kita sentuhkan juga, dapatlah kita lihat bahawa dari sudut ekonomi ataupun menjaga daripada pembaziran, dia bukanlah kita katakan perintahnya pada satu sudut tetapi semua sudut, termasuk kepada kita katakan perintah yang wajib, iaitu dalam berwudu. Sekiranya wajib bila datang, sekiranya apa kita nak lakukan solat. Kita pergi pada hadis yang ke-51. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله على آله وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أخرجه مسلم والترمذي ورز وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Lepas yang kita baca kadang-kadang kat doa-doa, waj'alni min ibadika salihin. Ada kan? Tapi waj'alni min ibadika salihin tidaklah dalam hadis yang sahih. Ini hadis ini pun, tambahan ini pun ada pertikaian ulama dan kita akan sentuh insya-Allah. Buatnya. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kamu berwuduk lalu dia sempurnakan wuduk kemudian membaca, aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan hak. Maksudnya kita kata tambahkan dengan hak, melainkan hanya Allah semata. Yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu syurga yang delapan, dan dia diperbolehkan memasuki dari mana saja ia kendaki, daripada pintu-pintu mana sahaja yang dia kendaki. Hadis telah diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmizi. Imam Tirmizi telah menambahkannya, doanya, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku antara orang yang banyak bertaubat. Ya Allah, jadikan aku di antara mereka yang banyak bertaubat. Boleh juga. Dan jadikanlah aku orang yang bersuci, yang suci. Yang jadikan aku di antara orang-orang yang suci, yang mensucikan diri. Mana mensucikan lebih baik? Kena mutatahhirin, tatahhar atau tahhar. Mana kita mensucikan diri kita. Jadi kalimah tambahan, maknanya tambah. Kerana nafas suci saja, tahur, tahura. Tapi kerana ada tambahan, maka tambahlah makna. Dalam bahasa Arab ini, tambah kalimah, tambah huruf, tambah makna. Jadi lebih baik kita tambahkan dengan apa? Jadikanlah aku di antara orang yang mensucikan diri. Jadi pada hadis yang telah kita bacakan tadi, kita dapati bahawa perawinya adalah Umar radhiyallahu an, beliau yang dikenali sebagai Abu Hafs Umar bin Ibn al-Khattab radhiyallahu an al-Qurashi. Tak ada orang boleh menyangkal bahawa dia seorang yang Quraisy, daripada Quraisy. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay dia masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Ada yang mengatakan tahun ke-5 setelah 40 orang lain. Tapi beliau kita lihat daripada sudut bagaimana beliau boleh mengejar yang lain daripada sudut darajat ataupun kedudukan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Allah, adalah juga bergantung kepada amalan hati. Sebab itu kita katakan amalan hati. Oh, kalau kita kata amalan hati, orang kata, ni itu itulah Wahabi tak suka berikan sangat tentang masalah sufi-sufi ni. Kita bukan masalah sufi, kita kata. Kita tak cakap tentang masalah kesufian. Tentang kita kata bahawa amalan hati lah yang telah diajar oleh Nabi SAW. Bahawa amalan-amalan yang kita lihat, yang kita tahu adalah kita dituntut untuk mentaati Allah, beribadah kepadanya adalah amalan hati, amalan lisan dan amalan anggota badan. Maka dengan itu kita katakan setiap amalan yang kita diperintahkan, kita laksanakan. Begitu juga kita lihat keimanan. Keimanan adalah amalan hati. Tawakal adalah kalau amalan hati. Khauf dan raja adalah amalan hati. Jadi kita kata semua amalan-amalan hati ini kita lihat. Kalau kita lihat daripada apa yang berlaku pada Umar radhiyallahu an, beliau memanglah kita lihat mempunyai amalan hati yang sangat-sangat hebat. Sebab tu kalau kita lihat iman, kalau kata iman, kita balik pada Abu Bakar dulu. Iman Abu Bakar kalau nak diletak sebelah neraca dan iman seluruh umat di sebelah yang lain, maka sudah tentu iman Abu Bakar lebih tinggi. Iman ni adalah amalan hati. Iman adalah amalan yang bukan saja hati, bahkan amalan lisan, amalan anggota badan. Tapi apabila kita katakan di sini bahawa menunjukkan kepada kita bahawa iman yang dimaksudkan ini adalah iman yang ada terletak di hati. Dan dapat kita dapati bahawa iman Abu Bakar tak ada tanturuk tandingnya. Bagaimana kita lihat beliau punya himmah, atau bahasa Melayunya himmah. Tapi himmah dah dikurangkan maknanya dalam bahasa Melayu. Maknanya himmah. Himmah ni betul kita lihat dia punya keinginan mencapai sesuatu, kedudukan, ketinggian dan sebagainya, kejayaan dan sebagainya, itu namanya himmah. Tapi himmah tidak sangat membawa makna, himmah bahasa Melayu ni tidak sangat membawa makna pada bahasa Arab ni himmah. Jadi kita lihat himmatuhu aliyatun. Himmahnya sangat kita lihat tinggi. Pagi-pagi lagi Nabi boleh bertanya, kita lihat, siapakah di antara kamu yang telah bersedekah? Saya. Siapa yang telah kamu berpagi-pagi ini telah berpuasa? Saya. Sabtu pagi-pagi ini telah apa, telah menolong orang. Kita semua dilakukan. Di mana mana boleh lakukan waktu pagi subuh-subuh ni. Memang dia bangun awal, kita dia pergi-pergi tolong orang sampai orang tak tahu pun dia tolong sebagai contohnya. Dan kita lihat begitulah keadaan orang yang punya hemah tinggi. Hemah Umar radhiyallahu, kita tahu macam mana hemahnya. Begitu prihatin terhadap golongan apa rakyat dia. Sampai dia pergi ke keliling kota Madinah, setiap malam dia akan pergi ke kota keliling kota Madinah untuk melihat keadaan masyarakat dia atau rakyat dia. Ini kita tak boleh tidak, kalau kita melainkan memaparkan kepada kita akan amalan hati yang sangat-sangat besar. Jadi dia punya muraqabah Allah Ta'ala, betul-betul merasakan bahawa dia dimuraqabah oleh Allah Ta'ala, sehingga dia akan dipertanggungjawabkan, sehingga dia takut bahawa salah seorang di perusuk Madinah apabila minta berlaku padanya, dia akan dipersoalkan. Jadi inilah kita katakan bahawa begitu berat sekali kita lihat mereka apabila beriman telah merubah kehidupan mereka, terus mereka alal jadah mana apa? Betul-betul serius, dah tak ada main-main lagi. Kita masih lagi dalam dah beriltizam pun masih nak dia ada masih kadang-kadang tengok televisyen sekejap pun tak kisahlah berapa jam ini. Sebagai contoh, ini masih lagi belum lagi alal jadah. Kerana alal jadah ni betul-betul kita kata on the ball, memang terus kita lah inginkan keredaan Allah, langsung tak mau pergi melainkan itu saja capaian dia nak. Dia punya hemah begitu tinggi sekali sehingga benda-benda yang remeh-remeh yang kita lihat boleh pun dilakukan, tak mau lakukan. Benda-benda yang kita lihat apalagi fudul dia tak lakukan. Yang sunat kita tak dikerjakan, makruh dia jauh kita tak dilakukan. Jadi kita katakan inilah kedudukan kita dalam dunia, menyebabkan kita berbeza sekali mereka dengan masyarakat kini. Kita kata Abu Hafs Umar bin Khattab, 40 orang lalu naik tingkat dan kedua, second in apa kita kata dalam fadl sahabat itu sendiri. Ia mengakui semua peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti semua peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia banyak melakukan peperangan dan penaklukan dalam Islam di Iraq dan Syam. Wafat pada awal Muharram tahun 24. Dan pada era kita kata era khilafahnya, banyak perubahan dilakukan Umar radhiyallahu an. Dan kalau kita lihat dawawinnya, dan kita lihat macam-macam, kita kalau lihat bahkan ulama telah mengarang Khilafah Umar radhiyallahu an dalam 2 jilid, kita lihat, terangkan tentang khilafah dia saja 2 jilid. Dan ini begitu kita lihat hebat, kita lihat kerana beliau juga kita lihat, maka banyak kita katakan daripada perkara-perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bagi wahyukan adalah bertepatan dengan ilham yang diberikan. Maksudnya apa? Dia dah kita kata, sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda bahawa di kalangan umatku ini mulhamin, pada mereka yang diberikan ilham. Kalau dia antara manusia, dia ada golongan manusia ni yang dinamakan sebagai mulhamin, diberikan ilham. Dan kalaulah pada umatku fa Umar, maka kalaulah pada umatku maka Umar. Kita lihat betapa kita lihat banyak dalam saranan-saranan beliau apa wahyu turun menepatinya. Dan itu menunjukkan kita lihat fadl dia. Dan tak akan dapat berlaku perkara ini melainkan kita lihat dengan apa, dengan safa, dengan kebersihan, kesucian jiwa hati yang ingin kita hanya ingin apa, menegakkan kalimah Allah, meninggikan kalimat Allah, sehingga tak ada perkara yang lebih utama dan melainkan daripada meninggikan kalimat Allah. Maka dengan itu kita katakan inilah kedudukan beliau radhiyallahu anhu wa arda. Beliau telah ditusuk oleh Abu Lu'lu', hamba sahaya Al-Mughirah bin Syu'bah, telah menjabat sebagai khalifah selama 10.5 tahun. Yang pelik ini adalah Abu Lu'lu' yang telah ditusuk oleh yang telah menusuk akan Umar radhiyallahu an, beliau ada maqam. Kat mana maqam dia? Iran. Ya Allah, kita lihat. Pelik eh. Sedangkan dia bukanlah seorang Islam. Pelik juga kita kata. Jadi di sini kita lihat menunjukkan kepada kita betapanya kita nampak kan bahawa golongan golongan tersebut sebenarnya kita lihat memang benci apa hakik hasad terhadap sahabat ridwanullah alaihim, dan terlebih lagi kepada pada imamin yang kita lihat yang utama, yang pertama iaitu Abu Bakar dan Umar. Bahkan sehingga orang yang patut tak dapat satu karamah, tak dapat satu kedudukan pun dinaikkan kedudukannya kerana telah membunuh Umar. Wal'iyadu billah. Macam mana kasih lihat pandangan ataupun cara pemikiran mereka. Lalu kita lihat agama mereka ni asasnya adalah asas kebencian. Asasnya adalah asas kedengkian terhadap orang-orang yang telah terdahulu, di mana dia telah melanggar perintah Allah yang pertama. Rabbana, yang mana kita lihat dalam doa kita mintakan kepada Allah, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladheena amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, janganlah jadikan dalam hati-hati kami ini ghillan lilladheena amanu, terhadap orang-orang yang dengki, ghillan mana dengki, hasad terhadap mereka-mereka yang telah beriman. Rabbana la taj'alna aw rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladheena amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan juga dalam ayat lain, dalam ayat seperti ini juga banyak menunjukkan bahawa kita sebenarnya tidak boleh ada di situ sifat dengki. Baik, kita pergi pada penjelasan kalimat. Tidaklah salah seorang di antara kalian berwuduk dan menyempurnakan wuduknya. Telah disebutkan bahawa maksudnya adalah menyempurnakannya, kemudian dia membaca selama menyempurnakannya, aku bersaksi bahawa tiada untuk ilah ini yang berhak diibadah melainkan hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, kecuali dibukakan baginya pintu-pintu syurga. Ini termasuk bab atau sama dengan nufikha, ini termasuk bab atau sama dengan nufikha fi sur, ditiup sendekala dan mengungkapkan sesuatu yang akan terjadi dengan fi'il madhi. Fi'il madhi didatangkan apa? Fi'il madhi. Fi'il madhinya apa? Futtihat ablahu abwabul jannah. Dalam ayat, dalam fi'il, dalam tentang ditiup sedekala, nufikha fi sur, ini semua lafaz fi'il madhi, fi'il yang telah berlalu. Tapi belum lagi berlalu, berlaku. Macam mana boleh kita katakan berlalu? Kan? Di sini kita katakan dia ada menggunakan uslub ya bahasa Arab yang digunakan, didatangkan lafaz yang membawa makna atau membawa makna madi, tetapi dia membawa makna akan datang. Okey, lafaznya asalnya membawa makna, kalau kita lihat dia adalah fi'il madi, tapi fi'il madi ini adalah untuk lafaz atau untuk membawa makna akan datang. Belum mengungkapkan sesuatu yang akan terjadi dengan fi'il madi, kata kerja bentuk lampau ini yang lepas, lantaran kejadian yang pasti, maksudnya akan dibuka baginya pada hari kiamat dan dia dapat masukin dari mana sahaja yang dikenaki. Dikeluarkan oleh Muslim, Udaud, Ibn Majah dan Ibn Hibban serta At-Tirmizi. Ia menambahkan lagi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Ya Allah, jadikan aku orang yang banyak bertaubat dan jadikan aku orang yang suci. Beliau menyatukan antara keduanya sebagaimana pemahaman yang terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah berfirman ayat yang kita semua hafaz, saya Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Jadi dengan itu kita minta sebenarnya supaya kita dari kalangan orang tersebut, daripada kalangan yang mana Allah cinta. Kerana apabila kita inginkan keridaan Allah, lakukanlah perkara yang menyebabkan Allah rida. Apabila kita inginkan dapatkan keridaan Allah, cintanya untuk Allah rida kepada kita, tak boleh tidak, mesti kita cari jalan-jalan yang mana boleh membawa kita kepadanya. Sebab itu ulama menerangkan bahawa sekiranya kita katakan kita ingin Allah cinta kita, kita harus muhasabah. Kerana apa? Yang penting bukan apa yang kita kata kita mencintai, tapi yang penting adalah kita dicintai. Kerana tepuk sebelah tangan, pepatah Hollywood kata, tak berbunyi. Kita kata Allah, kita minta Allah cinta kita, minta Allah cinta kita, tapi kita tak lakukan sesuatu yang menyebabkan Allah cinta kita, maka dengan itu tak boleh kita dapat kecintaan tersebut. Perkara yang menyebabkan Allah cinta banyak. Di antaranya adalah apa ni? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, ini wahai Muhammad kepada mereka, sekiranya kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta pada kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah mengampunkan dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi syarat pertama kita lihat, kita muhasabah diri kita. Kita kata kita cinta Allah, kita laungkan slogan cinta kepada Allah, kita minta doa Allah cinta pada kita. Pertama kita lihat dulu kriteria kita. Adakah kita di kalangan orang-orang yang menyentuhi, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhannya? Kalau kita di kalangannya, insya-Allah kita akan dapat janji Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Jadi kriteria pertama kita lihat yang paling besar adalah mesti kita ikut Rasulullah. Tak ikut Rasulullah, boleh dakwah sahaja kita cinta Rasulullah, kita lakukan apa macam, atau kita cinta pada Allah, kita lakukan apa sahaja amalan yang kita kata kita rasa Allah terima kita punya amalan, tapi sebenarnya tak diterima. Kerana apa? Kerana pertama, dasar pertama tak ada, iaitu tak mencintai Rasulullah, maaf, tak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikutinya dalam semua setiap gerak-geri kita. Maksudnya gerak-geri kita ialah semua yang dibawa olehnya sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengambil daripada apa yang diajarkan kepada kita, yang kecilnya dan yang besarnya, yang diajar secara bertuturannya, secara perbuatannya, maka kita lakukan sebagaimana yang telah dituntut oleh kita kepada dituntut Allah kepada kita. Jadi dengan itu kita katakan, ambil jalan ini, baru kamu telah ambil jalan untuk dapatkan kecintaan Allah. Ambil jalan yang mana lagi? Di antaranya dia amalan-amalan yang membawa kita pada cinta, pada Allah cinta pada kita. Apa dia amalan-amalan yang membawa Allah cinta pada kita? Di antaranya ini, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, selalu bertaubat, dan orang yang selalu apa? Mensucikan diri. Di antaranya apa? Di antaranya juga misalnya amalan-amalan lain. Seperti apa? Seperti misalnya dalam satu hadis qudsi Allah Taala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadilina fiyya akama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Allah telah berfirman, telah wajib kasih sayangku kepada mutazawirina fiyya, orang yang saling ziarah menziarahi satu sama lain kerana aku, mutahabbina fiyya, orang yang saling cinta mencintai dan antara satu sama lain kerana aku, wali mutajalisina fiyya, dan orang yang saling duduk-duduk antara satu sama lain memberi faedah, mengambil faedah kerana aku, wali mutabadilina fiyya, mereka-mereka yang mengeluarkan hartanya, berinfak dalam hartanya kerana aku. Nah, jadi amalan ini kerjakan. Kenapa? Kita akan dapat, kita ini adalah salah satu channel untuk kita dapatkan keridhaan Allah. Dan kita doalah kepada Allah dalam doa-doa yang mana Nabi SAW ajar, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amal yuqarribana ila hubbik. Ya Allah, aku meminta daripadamu ya Allah kecintaanmu, dan kecintaan kepada mereka yang mencintaimu, dan kecintaan kepada amalan yang membawa kami kepada kecintaanmu. Kalau amalan-amalan yang membawa kita pada cinta pada Allah, yang mana membawa Allah cinta pada kita, tak kita laksanakan, tak kita cinta perkara tersebut, macam mana kita nak dapatkan kecintaan Allah? Banyak amalan-amalan yang mana Allah cinta, Allah SWT menjadikan dia sebagai jalan untuk mendapat kecintaannya. Kita pun tak kisah, tak heran, macam mana kita nak dapatkan. Jadi dengan itu kita katakan penting kita mengambil perhatian. Dan kita datangkan tadi bahawa penting kita mengetahui bahawa dalam masalah yang tadi kita keterangkan, kita apabila kita inginkan Allah cinta, lakukanlah semua amalan-amalan yang mana boleh bawa kita kepada Allah SWT mencintai kita. Tafsir hadis. Walaupun setelah meriwayatkan hadis ini, At-Tirmizi mengatakan dalam sanadnya terdapat kegoncangan, ittirab. Ittirab maknanya apa? Goncangan ataupun agak kita kata ada getaran sikit, ada macam kekurangan daripada sudut mantapnya. Tapi awal hadis tersebut telah ditegaskan dalam Sahih Muslim, dan tambahan ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan At-Tabrani dalam Al-Awsat dari jalan Sauban dengan lafaz, siapa yang meminta air wuduk lalu berwuduk dengan air tersebut, dan ketika selesai membaca, aku bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikan aku orang yang banyak bertobat dan jadikan aku orang yang suci. Ibnu Majah meriwayatkan hadis Anas dan Ibnu As-Sunni dalam Al-Amalul Yawm Al-Laylah dan Al-Hakim Al-Mustadrak dari hadis Abi Sa'id dengan lafaz, siapa yang berwuduk lalu membaca maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagi engkau, aku bersaksi bahawa tiada ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Aku mohon ampun dan taubat kepadamu, maka ia dicatat pada lembaran putih kemudian distempel pada maka tidak dirosak hingga hari kiamat. Dan disahihkan dalam oleh An-Nasa'i bahawa hadisnya lah ada tersebut dalam mauquf. Zikir ini dibaca setelah wuduk. An-Nawawi berkata sahabat sahabat kami juga berkata juga disukai setelah mandi. Mana mandi apa? Mandi hadas. Sampai di sini selesailah bab wuduk. Penulis tidak menyebutkan zikir-zikir dalam masalah ini kecuali hadis tasmiyah yang terdapat pada awalnya. Sedangkan zikir ini pada akhirnya, ada pun macam-macam ketika membasuh setiap anggota wuduk, maka penulis tidak menyebutkannya kerana para ulama sepakat atas kelemahannya. An-Nawawi berkata doa-doa ketika sedang berwuduk tidak ada dasarnya dan para ulama terlalu tidak menyebutnya. Dan Ibnu As-Salah berkata tidak ada hadis sahih dalam masalah tersebut. Mana setiap basuh muka, bacalah buka doa ni. Tangan, maka bacalah doa ni. Kalau kaki, rambut, bacalah doa ni. Dan sebagainya sampai berkaki, bacalah doa tersebut. Maka kita kata doa-doa yang khusus yang dikatakan setiap anggota badan dibaca, maka kita kata hadis itu tidak ada yang sahih. Demikianlah dan tidak diragukan bagusnya penutup penulis tersebut terhadap bab wuduk dengan doa ini yang secara praktik dibaca ketika wuduk telah sempurna. Maka menyebutkan bagi penutup tulisannya kemudian menyusul bab wuduk ini dengan bab mengusap atas khuf kerana termasuk hukum wuduk. Jadi kita dalam hadis yang telah diterangkan tadi bahawa kita dapat banyak faedah. Kita akan keluarkan beberapa faedah yang tidak ada di sini ataupun orang ditekankan di sini. Bagaimana telah diterangkan bahawa hadis ini Imam Tirmizi mengatakan bahawa ada ittirab. Dan dari sudut matan dia kata tak sahih. Begitulah bagaimana telah didhaifkan oleh Ahmad Syakir. Tapi dalam masalah ini kita terjadi kalau dia ada ittirab dia jadi dhaif. Betul tak? Dia kalau dia dhaif kita dapati juga di situ ada syahid yang lain. Iaitu syahid apa? Kita dapati bahawa dalam periwayatan hadis yang lain ada boleh jadikan syahid, boleh membantu mendukung hadis ini. Jadilah hadis itu kita lihat telah dibawa syahidnya oleh Tabrani dalam Awsat dan Kabir. Imam Tabrani ini ada mengarang buku yang dinamakan satu nama Mu'jamul Awsat dan satu lagi adalah Al-Kabir. Imam Sana'ani berkata telah diriwayatkan Balzar dan Tabrani dalam Awsat dan Ibnu Majah begitu juga Hakim dalam Mustadrak dan dia ada jalan-jalan yang lain. Lepas sebab itulah telah menetapkannya, mana hadis ini telah dikatakan bahawa tambahan itu telah adalah tetap mana kuat dan boleh digunakan. Sebab mana telah dikatakan oleh Imam atau Syekh Al-Mubarak Furi dan begitu juga Syekh Al-Bani rahimahumullah ta'ala. Jadi dengan itu kita katakan hadis ini kalau tidak daripada surat lafaz yang doa yang terakhir itu, kita kata bolehlah kita berhujah dengannya dan kita beramal dengannya. Kenapa? Kerana hadis itu datang kepada kategori yang boleh diambil kira sebagai hadis yang boleh diambil berhujah dengannya. Walaupun jatuh kepada Hasan di ghairihi. Walaupun jatuh kepada Hasan di ghairihi misalnya. Baik. Daripada hadis tersebut juga kita dapati bahawa Nabi SAW telah mendatangkan satu lafaz. Ma minkum min ahadin yatawadda' fayusbihul al-wudu'a. Ma di sini adalah kita kata yang membawa makna kalau bahasa kita yang atau mereka sesiapa yang ataupun apa yang misalnya. Apa yang. Kalau datang apa yang ini dinamakan ismu mausul dan yang membawa makna alladhi lah. Ismu mausul alladhi kan. Yang membawa makna alladhi iaitu dan dia adalah daripada adat-adat yang digunakan untuk menerangkan keumuman. Jadi lafaz ini lafaz sebenarnya membawa pada lafaz umum. Sesiapa sekali. Dan dalam hadis ini telah datangkan dengan min juga. Ma minkum min ahadin. Lagi datangkan min ahadin. Sebagai tekanan bahawa dia umum juga. Dan di situ kita katakan bahawa dengan ini kita katakan hadis ini adalah hadis yang membawa kepada lafaz yang umum, di mana dia telah datangkan ma minkum min ahadin yatawadda. Bagi tak ada terkesan, tak ada, tidak ada mengkhususkan bagi mereka yang dewasa, perempuan, lelaki dan sebagainya, tapi semua sekali. Dan maksud menyempurnakan wuduk atau isbahul wuduk adalah menyempurnakannya dan menyampaikan segala atau menyampaikan air kepada segenap tempat-tempat ataupun anggota-anggota wuduk. Itu maksudnya isbah. Dan boleh dikatakan bahawa illa, bahawa ini sebagai pengecualian, melainkan. Dan ini bahasa ni, kalau bahasa Arab ni, kalau didatangkan sesuatu perkara illa, maknanya seolah-olah kalau ma minkum, kalau didatangkan itu, maka dia seolah-olah tak ada illa, dia dapat seperti ini. Jadi kita kata itu tak masalah, kita tak mau masuk babnya. Jadi poin kita katakan di sini adalah bahawa kenapakah syurga itu dinamakan jannah? Sebelum kita pergi, kita lanjutkan kenapakah syurga dinamakan jannah. Dari satu sudut kita lihat bahawa syurga dinamakan jannah kerana dari berkalimah jannah, atau kalimah yang maksud bahawa jannah yang tertutup, tersingkap daripada kita, daripada dapat melihat. Sebab tu jin dinamakan juga sebagai kalimah jinnun. Kenapa? Yang tidak tersingkap daripada penglihatan kita. Dan apa begitu juga bayi yang dalam perut dinamakan janin. Kenapa? Tak nampak kita padanya. Jadi kalimah jinnun ini membawa makna bahawa dia adalah yang tertutup daripada penglihatan. Begitulah syurga kita lihat. Dan ini keimanan ini perlu kita lihat datang daripada, untuk kita mempercayai ini perlu pada keimanan. Walau didatangkan misalnya pintu-pintu syurga, kalau orang tak keimanan terhadap syurga, dia tak dapat lihat bahawa ini kepentingannya, tak dapat lihat ini sebagai satu kelebihan yang besar. Sedangkan kalau satu orang saja dipanggil dengan satu pintu saja, begitu hebat dan kita telah senang. Di antara mereka yang dipanggil dengan pintu, satu pintu di antaranya orang yang suka berpuasa, dia akan dipanggil dengan pintu apa? Rayyan, kan? Jadi pintu Rayyan akan memanggil. Itu dah satu kemuliaan. Ini pula kita lihat dia telah dibenarkan untuk masuk semua pintu. Maka itu lebih utama lagi. Dari sini kita dapati bahawa kalimah tauhid sebenarnya dia mempunyai kelebihan yang begitu tinggi. Keimanan itu adalah merupakan satu nikmat yang begitu tinggi sekali dan ganjarannya begitu hebat sekali. Kerana seorang yang sentiasa mensucikan dirinya daripada kesyirikan, dengan di samping itu mensucikan dirinya daripada perkara-perkara yang boleh membawanya kepada tidak kebersihan, ini kekotoran, daripada perkara yang mengotorkannya, sama ada kotoran itu adalah kotoran yang kita secara zahir ataupun batin, yang batinnya seperti hadas, yang zahirnya seperti perkara yang membatalkan wudhu, maka dia memperbaiki wudhu, maka itu adalah kesucian zahir. Kesucian batin adalah seperti kesucian yang dinamakan sebagai membersihkan diri pada hadas besar. Jadi poin kita katakan di sini adalah bahawa tak boleh tidak, kalaulah kita lihat, mestilah seseorang itu mempunyai yang mendorongnya untuk melakukan amal-amal ini adalah keimanan. Kerana ganjaran itu adalah ganjaran yang didatangkan dengan keadaan yang ataupun perkara yang tak kita nampak, itu ghaib. Terlebih lagi tentang pintu syurga, ada orang tak nampak. Kita cakap pasal syurga je, kadang-kadang orang tak ada terkesan hatinya. Kenapa tak terkesan hatinya? Kerana kebesaran syurga, perkara yang janji Allah itu tidak ada dalam hatinya. Maka dia lihat, datanglah berapa banyak kelebihan ni, kata berapa duit dapat. Duit yang dia fikirkan, dia nampak kepentingan. Kerana apa? Kerana benda tu dia rasa. Itulah terlebih sangat materialisme dalam diri kita. Terlampau kita termasuk dalam materialisme, sehingga kelebihan-kelebihan tu, akhirat tu tak ada harga bagi kita. Dicakap banyak kali pun tak ada harga. Kenapa? Pertama, kita kata keimanan kita terhadap hari akhirat sangat berkurangan. Sebab itu kalau kita lihat Nabi SAW dalam banyak dalil menerangkan bahawa pentingnya iman kepada Allah, bukan saja iman kepada Allah, harus digandingkan dengan iman kepada hari akhirat. Kenapa? Supaya mendorong orang itu untuk benar-benar melakukan perintah Allah. Kalau tak susah. Sebagai contoh misalnya, kita ada hadis yang banyak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman dalam ayat, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi kita lihat banyak kita lihat. Ulama menerangkan kesan daripada keimanan yang kukuh yang kuat terhadap akhirat inilah yang akan mendorong orang untuk bergegas untuk melakukan perintah Allah. Kalau tak dia lihat dah dekat mati baru teringat. Dia ingat apa? Akhirat. Kenapa? Dah tak ada jalan lagi untuk dapatkan kedudukan. Dah sakit tenat baru dia fikir tentang tentang akhirat. Kerana dia dah tak ada memang dah memang keputusannya adalah dia akan menemui Allah juga. Di situlah baru dia nak cari alternatif yang lain, kehidupan yang lain. Sedangkan sebenarnya kita lihat kita hidup ni sebenarnya adalah untuk kita menuai di akhirat. Sebagaimana kita tahu dunia ni mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat kita bercucuk tanam. Akhirat adalah tempat kita menuai. Jadi dorongan-dorongan ini tak dapat. Kalau tak kita tak biar tidak beriman dengan akhirat, tak kisah kita apa? Kita katalah apa kita tidak nak, tak payah cakap, tak payah kita nak berdiam diri. Kenapa? Kerana kita tak fikirkan bahawa setiap apa yang kita lafazkan itu akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kita diam. Sebab itu kita katakan penting keimanan kepada hari akhirat. Baik. Begitu juga kita lihat daripada hadis ini bahawa di antara pintu-pintu syurga dapat kita sentuhkan adalah pintu seperti pintu solat, pintu berjihad di jalan Allah, pintu berpuasa, pintu bersedekah. Telah datang misalnya daripada Musnad Ahmad dan sebagainya, babul qadimin al-ghaiz, bab di mana kita diberikan keistimewaan bagi mereka yang menghilangkan dia punya kemarahan. Dah marah sangat dia terus padamkan marahan dia tu. Itu bukan senang. Wal kadhimin al ghaiz, mana dia telan dia kemarahan. Susah nak buat. Dah marah kita selalu terlepaskan saja. Inilah kita kata wal kadhimin al ghaiz ini mereka dapat ganjaran yang hebat. Nabi kata la taghdab. La taghdab, la taghdab. Bahkan wal kadhimin, Allah telah menerangkan wal kadhimin al ghaiz dalam ayat tentang kelebihan orang yang apa? Yang menelan akan kemarahan itu. Begitu banyak kita lihat. Di antara kita dia dapat satu bab yang khas, ada pintu yang khas. Begitu juga babul mutawakkilin, babul zikr, babul taubah. Baik, kita lihat. Dan dalam lafaz tawabin, tawabin dalam lafaz itu adalah bab yang berkaitan dengan taubat. Orang yang bertaubat dan yang melakukan taubat dan menerima taubat dinamakan tawab. Macam mana? Allah SWT di antara namanya lah at-tawab. Maknanya apa? Yang maha menerima akan taubat. Jadi kalau orang yang sentiasa bertaubat, dia juga dinamakan tawab. Kenapa pula? Sebab kita lihat dalam lafaz ini, kita perlu memahami bahawa lafaz ini membawa dua makna. Salah satu fa'ilnya dan maf'ulnya. Orang yang fa'il, yang melakukan dan yang dilakukan di atas. Sebagai contoh, saya kasih contoh kalimah wali. Wali apa mana? Apa? Wakil. Nama Allah ada wali tak nama? Al-wali. Ada tak? Di antaranya Taib yang kita kata. Apa yang kita kata seseorang itu wali Allah? Boleh tak kita kata seseorang itu wali Allah? Kalau betul-betul wali Allah, tak. Tapi penting kita kata wali Allah tu tak kita tahulah siapa dia. Kita kata dia adalah perkara yang perlu ada wahyu yang mengkhabarkan kita. Yang kita boleh confirm mereka, siapa orang-orang yang wali Allah ini adalah kalangan anbiya yang darajat lebih tinggi daripada wali sebenarnya. Tapi dia adalah tetap dalam umum kewalian yang mana Allah telah berfirman. Kemudian datang kepada apa? Ke tahap kedua ialah orang-orang yang beriman kepada rasul-rasul. Ini sahabat-sahabat yang kita boleh confirmkan kerana mereka telah dijanjikan syurga. Tapi yang mereka yang tak dijanjikan syurga ni, boleh tak kita confirmkan dia wali? Tak boleh. Kita hanya kata kemungkinan, tak tahu lagi sebagai yang tu. Tapi untuk kita confirmkan, oh tak boleh. Sebagaimana banyak pihak-pihak tertentu mengatakan wali Allah Abdul Qadir Jailani misalnya, wali Allah siapa yang wanita tu, Rabi'atul Adawiyah misalnya, Kita kata insya-Allah kalau kita lihat dasar dia masuk kategori umum, dia wali Allah Taala, tetapi untuk kita confirmkan dia sebagai wali yang mana mana kita lihat kategori yang berbeza daripada kategori yang umum, kita tak. Kenapa pula demikian? Wali ke, okay, balik. Apa makna wali? Wali ini membawa makna orang yang apa tadi kata wakil, boleh tak wakil. Dan wali juga adalah orang yang disayangi. Orang yang menyayangi. Yang disayangi juga. Orang yang membantu dan yang dibantu juga. Orang yang misalnya kita lihat yang apa yang dekat dan yang didekati. Faham eh? Kenapa begitu? Kenapa wali ini boleh kita kata orang-orang yang beriman wali kepada Allah. Dan Allah wali kepada orang yang beriman. Boleh tak kita demikian? Boleh. Dalilnya banyak. Dan tanya Allah Taala firman, "Inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladheena amanu wa kanu yattaqun." Sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun 'alaihim, tidak ada ketakutan ke atas mereka, wa lahum yahzanun, dan tidaklah mereka berduka cita. Alladheena amanu wa kanu yattaqun, dan mereka yang, mereka itu siapa? Mereka yang beriman dan yang bertakwa. Jadi Allah menerangkan kriteria seorang wali yang dinamakan wali Allah, atau mereka-mereka yang digelar sebagai wali-wali Allah, itu mesti beriman dan bertakwa. Tetapi Allah juga mengatakan bahawa Allah wali kepada orang yang beriman. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah wali kepada orang-orang yang beriman, yang telah mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada nur cahaya. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah mengatakan diwali kepada orang yang beriman. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa wali itu adalah sama ada yang dilakukan atau yang telah berlaku ke atasnya. Jadi begitulah dalam keadaan ini kita katakan, kalau kita kata tawab, kerana dalam hadis, dalam ayat menerangkan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin, maka tawabin inilah mereka yang suka bertobat. Dan dalam ayat yang misalnya Allah telah berfirman dalam ayat, wa ana at-tawwabur rahim, dalam ayat, dan aku adalah at-tawwab ar-rahim, yang maha mengampun dan yang maha menyayangi. Jadi menerangkan dari sudut itu kita dapati bahawa inilah menunjukkan kepada kita bahawa lafaz ini adalah lafaz yang mustarakah, lafaz yang dikumpulkan, di-share lah, lafaz yang share. Tapi makna sama? Tak sama maknanya. Tak boleh kita kata sama tawab ini tawab tu, tak boleh. Kerana Allah SWT syakirun alim. Misalnya contoh orang-orang yang melakukan taubat dengan yang menerima taubat, sudah tentu kita kata berbeza. Siapa yang menerima taubat dan yang memberi taubat, yang memintakan taubat, sudah tentulah berbeza. Jadi dengan itu kita kata tidak boleh kita memahami dari sudut. Sebab itu saya katakan dua-dua ini supaya kita dapat tidak nampak ada percanggahan sebenarnya. Tidak ada percanggahan dalam apa yang telah kita sentuhkan tadi. Apa yang boleh kita dapati juga dalam hadis ini adalah kelebihan berwuduk. Dengan kita lihat berwuduk dapat membawa seseorang itu kepada kelebihan yang begitu banyak, pahala yang begitu hebat. Begitulah juga kita lihat bahawa berwuduk ini adalah menunjukkan juga bahawa kita juga dalam daripada hadis yang telah dibacakan juga dapat memberikan kita faedah bahawa dia mengisbatkan akan wujudnya syurga. Bahawa syurga itu benar. Dan kerana apa? Kita telah bersebutkan tentang sifatnya. Di antara sifat-sifat syurga apa? Ada pintu. Begitu juga adalah kita katakan bahawa daripada apa yang telah kita dapati, dapat kita isbatkan bahawa akan ada hari kebangkitan dan hari pembalasan. Kenapa pula? Kerana dengan kita meyakini bahawa setiap apa kita lakukan, dengan setelah kita habis bacaan doa tadi, maka insya Allah di akhirat apabila kita dibangkitkan, maka kita percaya pada hari pembangkitan. Dan kita percaya bahawa kita akan dibangkitkan, semua akan dibangkitkan, dan akan diberikan balasan terhadap apa yang kita lakukan. Di antara balasan yang kita harapkan untuk kita dapat adalah dengan pembacaan kita doa tadi. Dan daripada apa yang telah kita dapati juga, bahawa dalam Allah membukakan akan pintu syurga kepada sahibnya, kepada kepada orang yang melakukannya. Ini adalah merupakan kedudukan yang dinamakan ulama mengatakan bahawa dia membawa pada dua perkara. Pertama, dia membawa makna bahawa Allah memudahkan baginya sampai dan memudahkan baginya jalan-jalan kebaikan sehingga sampai dia kepada pintu-pintu tersebut. Dengan ini bermakna bahawa Allah, sesungguhnya Allah SWT akan menyediakan atau memudahkan baginya sebab-sebab untuk dia dapat melakukan amalan-amalan soleh. Sehinggalah dia sampai, dah sehinggalah amalan-amalan soleh itu membawanya kepada pintu-pintu tersebut. Sebagaimana kita lihat dalam ayat yang umum, Allah Taala berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bermujahadah di jalan kami, maka kami akan bukakan baginya pintu-pintu kami. Jadi dengan itu kita lihat Allah Taala, kita daripada surah ini, siapa yang melangkah kepada Allah, berjalan kepada Allah itu dalam Allah SWT berlari. Barang siapa yang kita lihat daripada surah ini, kita datangkan dengan sedikit usaha, Allah akan berikan dengan usaha, dengan apa, dengan pintu, ada pembukaan yang begitu banyak sekali. Di antaranya usaha kita tadi untuk mendapatkan kelebihan tadi, maka Allah juga akan bukakan jalan-jalan yang mudah bagi kita untuk mendapatkan syurga tadi. Jadi pintu-pintu mana kita akan dapat. Kedua adalah bahawa dia akan dibuka pintu tersebut pada hari kiamat. Dan dimaksudkan tadi adalah bahawa didatangkan kalimah madi, kalimah yang lampau, kalimah yang lepas, untuk menerangkan bahawa pasti akan berlaku. Maknanya guarantee, sebagai satu jaminan, walaupun akan datang, akan dia dibuka, tapi golongan ini insyaAllah pasti dia akan dapatkannya. Sebab itu dia menggunakan futihat lahu, telah dibuka baginya. Maka menunjukkan di situ lafaz mawbi itu juga membawa makna depan, tetapi juga membawa makna bahawa itu sebagai tekanan bahawa dia akan mempunyai semacam jaminan akan mendapatkan. Itulah sebagaimana kita lihat lafaz yang menunjukkan bahawa kita katakan bahawa dia daripada sudut perkara yang akan datang ini pasti akan datang, sudah pasti akan kita menemuinya. Dengan itu kita katakan dia datang dengan lafaz madhi juga. Seperti itu kita contoh, ata amrullahi fala tasta'jilu, akan datang atau mana telah datang urusan Allah, pada qada dengan Allah misalnya, janganlah kamu bergesa-gesa. Jadi di sini maknanya apa? Datang belum, maknanya kita telah menantikan kedatangannya, tapi jangan tergesa-gesa dalam menantikannya. Kenapa? Pasti dia akan datang. Urusan awal ni akan pasti datang juga. Maka dengan itu tak perlu kita rasa macam bila nak datang sekali. Dia akan datang, tetap akan datang. Bagaimana bantuan Allah akan datang, bagaimana kemudahan akan datang selepas kepayahan dan sebagainya. Maka kita kata itu adalah janji-janji Allah, maka pasti akan datang. Daripada hadis yang telah kita bacakan juga adalah menunjukkan kepada kita bahawa kalimat tauhid dia adalah daripada syahadah. Kalau kita katakan kalimat tauhid, maka tak kita hanya berpada kepada apa yang sebagian mungkin khususkan, maknanya asyhadu an la ilaha illallah sahaja, tak, atau la ilaha illallah itu kalimat tauhid sahaja, tidak. Tapi kalimat tauhid ini adalah digandingan daripada lafaz syahadah kepada ni beriman kepada Allah dan juga beriman kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tak boleh dipisahkan. Sebab itu dalam lafaz itu tidak dipisahkan. Daripada hadis yang kita bacakan juga bahawa tambahan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi tadi, bahawa dia tidak menafikan akan hadis yang telah sabit dan juga tidaklah dia bercanggah dengannya. Tapi kalau dia bercanggah, maka hukumnya lagi lain. Faham? Eh? Kalau didatangkan satu hadis yang ditambahkan, misalnya Imam Tirmizi datangkan satu lagi riwayat yang lain, tapi riwayat ini kita lihat ada macam percanggahan, maka di sini kita lihat lemahnya lebih kuat lagi. Dan itu dimasukkan dalam perkara kalimah kalau dia adalah daripada boleh jadi syadz atau boleh jadi munkar. Tapi kalau dia sahih, tak ada percanggahan, maka boleh jadi ziyadatu thiqah. Maknanya ziyadah ziyadah fiqah boleh perlihat, boleh diamalkan. Sama ada boleh diambil sebagai tafsir atau diambil sebagai penerangan. Itu kita lihat daripada sudut hadis. Daripada hadis yang kita bacakan ini adalah berkaitan dengan taubat. Apakah itu maksud taubat? Silakan. Ya. Menyesali perbuatan yang lepas. Dia adakah dia ada juga ciri-ciri kesucian? Ada. Ya dah. Kenapa? Kerana kita katakan inilah dia, kita lihat. Dia ada kaitan dengan suci kita tak? Kesucian, kesucian kita daripada surat berwuduk, kita ada. Kerana kalau kita minta taubat daripada Allah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mana mensucikan setiap amalan kita yang dah rosak, dah salah, dah tercemar sebagai kita sucikan balik, maka itulah kita lihat kita telah mensucikannya daripada kotoran-kotoran dosa dan sebagainya. Maka dia sebenarnya kategori sama seperti waktu yang kita katakan masuk sebenarnya. Apabila Allah menerangkan inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin juga. Orang-orang yang bertaubat juga ada unsur-unsur kita lihat tathir, pembersihan. Jadi itu sebab itu. Kalau kita lihat pada apa yang dikatakan Ibn Qayyim rahimahullah berkaitan dengan tadi dikatakan tak ada asal tentang apa kita katakan zikir setiap wuduk, setiap tangan kita, setiap anggota kita bacakan zikir tertentu. Maka beliau mengatakan di sini kullu hadithin fi azkar wudu' allati taqulaha al-'amma 'inda kulli wudu' bid'atun la asla laha. Beliau mengatakan bahawa setiap hadis yang ada di situ menyebutkan zikir wudu' yang mana dikatakan oleh ramai orang awam pada setiap anggota badan, anggota wuduk adalah bid'ah, tidak ada asal daripadanya. Dan hadisnya mukhtalafa makzubah, yang ada yang berbeza-beza itu adalah makzubah, mana berpembohongan, mana pendustaan, maknanya hadis mawdu' lah. Dan maka falam yakulin Nabi SAW syai'an wala allamahu ummatah, maka Nabi SAW tak pernah berkatakannya sesuatu pun berkaitan dengannya, dan juga tidak pernah mengajarkan sesuatu seseorang pun daripada umatnya. Dan telah sabit, maka dia kata tidak ada sabit melainkan yang tasmiyah, mana tak ada sebutan yang sabit melainkan yang tasmiyah, berkaitan dengan tasmiyah ini membaca basmalah yang telah kita sebutkan masalah tersebut. Dan itu adalah dan ini hadis ini yang membaca atau zikir di akhir. Maka di awal dengan basmalah, diakhirkan dengan doa ini sahaja dikatakan. Dan ini tidak dinukilkan daripada seseorang pun daripada sahabat, tabi'in, ataupun daripada a'imah yang arba'ah, mana imam yang empat. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa dasar untuk membacakan doa-doa tertentu pada wuduk-wuduk ataupun anggota-anggota wuduk tidak tepat. Maka itu bolehlah kita juga memberitahu kepada mereka-mereka melakukannya. Tapi dalam masyarakat kita kurang. Kalau pergi bermasyarakat dengan lain, kurang mereka lakukan. Pernah dengan orang berwuduk angkat baca doa sebenarnya? Ada. Ada ya? Dekat Malaysia ada ya? Tapi kat Singapura kita dengar kurang sikit. Singapura kurang sikit. Tapi memang ada. Mereka-mereka terkesan dengan apa? Dengan kita kata doa-doa, buku-buku doa yang tertentu. Mereka mengatakan kalau basuh tangan baca ini dan sebagainya. Maka beliau mengatakan di sini bahawa Syekh Islam mengatakan bahawa wudu adalah ibadah seperti solat dan puasa. Dan beliau mengatakan dan tidaklah diketahui melainkan daripada syariat, maknanya daripada Allah SWT. Allah sebagai syariat. Apabila kita katakan syariat, maknanya yang mensyariatkan. Maka siapa yang mensyariatkan? Allah SWT. Atau dinamakan sebagai tajawuzan, sebagai apa, sebagai Nabi SAW kadang-kadang dinamakan sebagai syariat juga, sebagai kerana apa, dia ialah menjadi channel di mana Allah mensyariatkan. Dan setiap sesuatu yang mana tidak diketahui melainkan daripada syariat, maknanya datang daripada syariat, maka itu adalah ibadah. Dan manakala siapa, barang siapa yang beriktikad bahawa sesungguhnya bid'ah adalah satu ketaatan, pendekatan kepada Allah dan ialah jalan kepada Allah, maka dan menjadikan dia sebagai penyempurnaan agamanya, maka dia telah sesat. Syekh Islam Ibn Taymiyyah mengatakan demikian. At-Tawwab, dia adalah juga nama daripada antara nama-nama Allah, dan namakan manusia itu sebagai Tawwab juga. Dia adalah isymusyarak atau isytirak dalam lafaz. Sebagai contoh, nama-nama Allah SWT ada di antaranya yang diisytirak. Sebagai contoh, apa yang diisytirak oleh manusia, yang boleh diberikan juga kepada manusia, seperti apa? Rahman tak boleh. Rahman khas. Siapa? Razak pun tak boleh. Razak tak boleh. Lain. Rahim, Zahir. Lain kan? Siapa tanya? Dan banyak gila. Sebagai contoh, misalnya Nabi SAW, Nabi Allah menyifatkan sebagai apa? Qad ja'akum rasulun min anfusikum ma'anitum 'alaihi asri ayah, ya asri isil ayah, qad ja'akum rasulun min anfusikum harisun bil mu'minin ar-ra'ufur rahim. Allah menerangkan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah ra'uf dan rahim. Kan? Ra'uf nama Allah juga dan rahim juga nama Allah. Jadi di surah itu kita katakan bahawa lafaz-lafaz yang musyarakah ini tidak sedikit pun kita katakan kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Kerana di sini kita katakan lafaz ini memang lafaz yang mana Allah SWT memberikan, dan sifatnya adalah sifat yang kita lihat khas kepada makhluk tersebut. Bukan seperti kita nisbahkan kepada Allah. Dan satu sifat kalau kita sifatkan kepada makhluk yang mana adalah walaupun lafaz itu adalah lafaz yang musyarakah, kita tidak, dia hanya kadarkan dengan kadar makhluk lain. Ya, dengan itu kita perlu mengambil perhatian. Kerana ada permasalahan, misal contoh yang saya mungkin boleh keluarkan, nanti mungkin jadikan sebagai satu isu perbincangan. Sebagai contoh, kita lihat, kita katakan misalnya saya sengaja nak keluarkan kerana saya rasa perlu kita bincangkan. Misalnya kalau kita katakan sebagai contoh Rab, kalimah Rab ni boleh tak kita gunakan? Melainkan kita kata Ar-Rab, tak boleh kita gunakan, melainkan hanya pada Allah. Tapi kalau kita kata Rabbul Bait, boleh. Rabbul Bait, misal Rabbul rumah, apa pemilik rumah tu kita kata Rabbul Bait. Jadi dengan itu kita katakan lafaz ini lafaz yang kita kata tidak ada kelaziman bahawa bernafas dia ni dah syirik. Kita kata apa? Rabbul Bait. Kita kata Rabb nama Allah. Kita tidak. Jadi kita kena faham tentang masalah ini. Baik. Kalau kita lihat, kita akan masuk part ni dalam masalah yang kita akan sentuh insya-Allah. Jadi daripada surat taubat, taubat adalah perkara yang telah kita kata mensucikan diri. Tapi apa ciri-ciri seorang itu bertaubat? Atau apa syarat taubat itu sendiri? Tak buat lagi perkara itu. Lagi? Benci. Menyesal. Menyesal eh? Sekarang tak benci pun. Pasal apa? Benci memang kita kata memang kita buat. Kita dalam kita dah taubat pun kita masih buat. Kan? Tak benci. Jadi kita kesal, kenapa? Kesal cara perbuatan kita tu. Yang mana mungkin kita lihat, kalau lah misalnya berkaitan dengan mengikut nafsu, syahwat sebagai contoh, kita sekarang dah bertaubat, misalnya sebagai contoh, tak kita dekati dengan cara yang diharamkan, tapi cara yang dibenarkan. Betul? Jadi kita kata dari situ kita kata penyesalan misalnya. Untuk kita kembali kepada apa? Perjalanan yang betul. Lain syaratnya. Syarat penting ni, orang nak taubat pada awak. Saya nak bertaubat lah. Apa perlu saya buat? Taubat lah. Kita tak ada syarat macam mana nak tak tahu. Perlu tahu. Ini semua kena hafal. Kerana ini base asas. Yang mana kita harus terang mempunyai dasar ini supaya kita dapat terang kepada orang. Orang akan apa? Akan tahu macam kita dah berdah tahu, kita dah ajak orang pada Islam, pada sunnah, pada. Jadi kita orang nak bertaubat, apa kita buat? Kita kena ada syarat. Maknanya pertama ikhlas. Itu tak boleh tidak. Sesuatu amalan yang tak ikhlas kerana Allah, kata tak tepat. Pertama. Lagi? Redha tak boleh. Redha terhadap kata dan qadar. Redha lah yang lepas tu dah Allah takdirkan kita. Okay, kita lihat. Dari situ kita ringkaskan juga. Di sini kita lihat apa yang dibawa oleh Imam Nawawi rahmatullah. Dan kita akan datang juga daripada apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin dan beberapa ulama lain yang telah ringkaskan juga. Yang kita katakan semuanya adalah sama lebih kurang. Imam Nawawi mengatakan kalaulah misalnya dosa itu antara dia dengan dengan Allah, maka mesti ada tiga syarat. Pertama, mestilah dia meninggalkan dosa tersebut. Kedua, mestilah dia menyesal terhadap dosa tersebut. Ketiga, mestilah dia apa? Berazam tak mau kembali lagi dalam buat dosa tersebut. Ini kalau dosa antara manusia dengan Allah. Kalau ada tambahan dosa dengan manusia ataupun dengan makhluk lain, maka kita kembalikan hak dia. Kalau tak boleh kembali, dah habis, kita kata misalnya kalau kita mengumpat, kita minta lah dihalalkan dan sebagainya. Jadi dengan itu kita katakan dia rumusan daripada 3 atau 4. Tetapi kita katakan kalau kita datangkan yang lebih terperinci lagi, mesti ada ikhlas. Tak ada ikhlas tak boleh. Dia buat kerana apa? Taubat kerana orang nak mengacu dia. Kalau dia bukan taubat lagi tu. Dia tak nak solat, orang nak keluarkan pedang, dia tak solat taubat. Macam tu. Dia tu belum kita taubat betul. Selagi dia tak perbaiki dia punya, dia tak menyesal atas perbuatan dan sebagainya. Tapi kita yang penting, kalau misalnya mereka-mereka yang dijatuhkan hukuman pembunuh kalau tak solat misalnya, dia lalu solat kerana takut pada pedang, kita tak pertikaikan. Dia buat ni ikhlas ke tak ikhlas. Yang penting dia solat. Dia akan memperbaiki insyaAllah Islamnya selepas itu insyaAllah. Kemudian kita katakan daripada surat tadi, kalau seorang dia kata dia bertaubat, tapi aku taubat tak nak minum arak lagi ada kat situ tangan dia, itu kata bukan taubat, aku memainkan taubat. Begitu juga dia tak dia taubat, dia tak makan lagi, tak buat benda-benda yang, tapi dia suka sangat di situ. Kau tu zaman muda aku, aku terror. Kalau makan, kalau dadah ni main-main, awak aku makan semua budak-budak punya makanan. Kita punya zaman dulu kita kata. Ini kata taubat, kita kata dia belum taubat lagi. Kenapa? Kerana dia tidak lagi merasa menyesal terhadap perbuatannya. Dan dia perlu berazam untuk tidak kembali. Dia ada azam semasa dia bertaubat tu. Tapi selepas sebulan, dua bulan, dia pun rasa nak kembali lagi. Kalau gitu dia kira taubat dia tak sah ke? Sah, kita sah. Selagi dia tak buat, kalau dia buat, maka dia tak berusaha balik. Kena taubat lagi, dia kata. Jadi kita kata dasarnya adalah taubat itu perlu dilakukan setiap kali berusaha. Dan sesiapa yang melambatkan daripada bertaubat atas dosa, dia perlu bertaubat atas kelambatannya itu juga. Kerana Allah perintahkan kita untuk bertaubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Dan Allah SWT menunjukkan rahmatnya, keagungannya, kasih sayangnya kepada mereka yang melakukan dosa dengan diampunkan. Kalaulah manusia tak buat dosa pun, Allah akan tukarkan satu kaum yang boleh buat dosa dan Allah akan ampunkan dia. Tapi jadi menunjukkan kepada kita bahawa kelemahan kita ni menunjukkan keagungan, kemuliaan, keagungan Allah SWT sebenarnya. Jadi sebagai kita hamba yang lemah, kalau kita ada tersilap, kita tahu Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap daripada anak Adam adalah sentiasa melakukan kesilapan, dan yang paling baik melakukan kesilapan adalah yang sentiasa kembali, tawwabun, kena bertaubat. Jadi kita kata itu dasar kita. Jangan kita lambat-lambatkan taubat kerana kita tak tahu lagi bila ajal kita. Jangan kita lambat-lambatkan taubat kerana nanti kita akan memperingankan dosa tersebut. Maka kadar dosa berkurangan daripada hati kita, sehinggalah pada satu tahap dosa yang besar dilakukan seperti misalnya Nabi SAW menerangkan seperti apa, seperti lalat yang berhinggapan di hidung dia cuma tepis sahaja begitu, tidak ada rasa takut dan sebagainya. Jadi ini kita perlu kita berhati-hati. Dan tidak dinamakan sesuatu dosa itu dosa besar kalaulah dia sentiasa lepas dosa dia beristighfar, taubat. Dan tidaklah dinamakan dosa itu dosa kecil kalau sentiasa dilakukan berterusan. Jangan kita dosa kecil aja tak kisah. Jangan. Dan jangan kita meringankan dosa sebenarnya, kerana dia adalah seperti yang diterangkan, seorang yang bawa satu kayu. Kalau dibakar lepas tu habis, kita lihat begitu besar apa api yang dibawa. Jadi dengan itu kita kata penting kita mengambil perhatian. Kemudian kita katakan daripada syarat yang penting juga adalah, pertama, yang terakhir adalah perlulah dia bertaubat sebelum tiba waktu di mana taubat tidak diterima lagi. Bilakah taubat tidak diterima lagi? Sebelum gharghara. Ma inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang hamba itu selagi belum lagi nyawanya di kerongkongan gharghara. Daripada kalimah gharghara ni, orang kalau dah sampai kan namanya gharghara. Jadi dengan itu kita katakan, Nabi katakan belum sampai dia ke nyawanya sampai ke kerongkongan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi dalam hadis, "Innallaha yaqbalu taubat al-'abdi ma lam tatlu'u tatlu'u asy-syamsu min maghribiha." Sesungguhnya Allah tidak akan, Allah SWT akan terima taubat seseorang hamba itu selagi matahari belum terbit daripada barat. Kalau matahari dah terbit daripada barat, walaupun ada masa lagi 10 hari kiamat, maka terus dah tak ada penerimaan taubat lagi di situ. Jadi dengan itu pentinglah kita bergegas kepada taubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardhis samawati wal ardh. Bergegaslah kamu kepada pengampunan Tuhan kamu, min rabbikum wa jannatin, dan wa jannat mana syurga-syurga yang mana luasnya adalah seperti langit dan bumi. Masya-Allah, luasnya saja. Belum kita kata besarnya, baru luasnya saja. Masya-Allah, Allah Taala alaf. Semoga dengan itu insya-Allah kita menjadikan diri kita golongan yang sentiasa bertaubat. Bagaimana yang kita menyahut perintah Allah, di mana Allah sentiasa menyuruh kita untuk bertaubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dalam ayat tersebut Allah merintah kita bertaubat. Dalam taubat ini ulama menerangkan bahawa kita taubat daripada semua perkara. Sehingga kalau kita rasa kita tak berdosa, kita taubat juga. Taubat ini bukan saja daripada kita tak dosa, bahkan daripada perkara-perkara yang kita lakukan dengan yang tidak berfaedah, yang makruh, yang fudul, yang apa, yang lebih-lebihan, yang tak ada faedah pun, maka kita bertaubat kepada Allah. Dan dengan itu semoga Allah jadikan kita golongan yang tawabin, golongan yang mana Allah SWT mengatakan bahawa beliau, maka golongan ini mendapat kecintaan Allah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alaihi Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita akan tutup insyaAllah hadisnya. Ada soalan? Ada soalan? Silakan. Jadi pasal kejap sebut lagi sekali boleh? Ulang sekali ni. Yang ni dia pada bab taubat. An-Nisa ayat 18. Ah itu. Ayat itu adalah menerangkan juga tentang sebelum datang kematian, begitu juga sebelum datang matahari terbit dan sebelum barat. Dan sebelum itu dinamakan sebelum amalan kita, tak amalan kita tak diterus sebelum melainkan apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Maksudnya yang telah kita lakukan sebelumnya itu, sebelum datang waktu tersebut, itu saja yang kita ada bekal kita. Ustaz, soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Apakah harus membaca, mengumpulkan kedua hadis tersebut dan boleh ataupun boleh yang muslim saja? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selagi kita lihat dasar kita adalah selagi dia sahih, maka dia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita adalah ittiba. Ke atas kita adalah ittiba. Maka dengan itu kita, hatta Syekh Utsaimin rahimahullah telah mengatakan ini dalam lafaznya, dalam penerangan syarah ini dia mengatakan lakukan, tapi jangan tambahkan. Misalnya kalau kita nak tambahkan, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadika salihin wa ja'alni tamatama lagi, dia jangan. Kenapa kita kata? Kerana lafaz ini yang dibacakan tak boleh kita tambah-tambahkan dan tak boleh kita kiaskan, tak boleh kita berijtihad dalam ibadat. Kerana ibadat bukan tempat untuk kita berijtihad. Ibadat bukan tempat untuk kita mengkias-kiaskan, kerana dia datang daripada wahyu Allah. Kita tak akan tahu sesuatu ibadat itu sebagai ibadat melainkan dikhabarkan kepada kita daripada Allah. Dan ibadat ini adalah perkara yang tawakuf. Mana kita bertawakuf, tidak tambah, tidak kurang. Kita berhenti di situ. Di mana kita lihat, di situlah Allah berhenti, di situlah kita berhenti. Kita tak berganjak daripadanya. Dengan kita berganjak daripadanya, maka kita telah melakukan satu perkara yang silap. Maka sebab itu kita telah membuka jalan sebenarnya kepada perkara-perkara yang akan membawa pada kerosakan agama ini. Kerana kalau semua orang melakarkan, doa yang itu tak boleh. Allah maja'alim al-tawabin, maja'alim al-tawahirin. Itu dah pada dalam Al-Quran, selalu kita baca. Kita baca lain pula. Atau dia kata sebagai contoh, tambahkan lagi perkara-perkara lain. Waja'alni min ibadika misalnya mukhlisin, waja'alni min ibadika muttaqin, waja'alni min ibadika. Ini semua nak tambah. Kita kata tak perlu. Kerana kita, doa yang awak nak baca ni boleh awak baca, tapi tempat lain lah, bukan di sini. Kerana apa? Kerana di sini adalah tempat yang mana Nabi dah berhenti di situ. Kita berhenti. Itu dasar kita. Ini lebih selamat. Kenapa lebih selamat? Kerana kita tak tambah-tambah. Kalau awak tambah nanti, awak nak kait atau kalau awak nak sandarkan kepada Nabi, dah tak boleh. Nanti kita kata akhir, ya Allah, aku doa, aku baca doa yang mana Nabi kau nak berkata ajar. Apa Nabi ajar? Tambahkan 5-6 kali. 5-6 ini bukan Nabi ajar. Baik-baik dapat keridaan, dia dapat kemurkaan. Jadi kita nanti elakkan. Kenapa? Permasalahan kita adalah kita boleh bercanggah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita rasa amalan itu amalan yang baik, kita kata yang masalah kita adalah masalah kita bercanggah. Itu. Besarnya dosa, besarnya perkara yang salah kita lakukan adalah bercanggah. Itu masalah yang sebenarnya. Bukanlah kerana kita lamalkan amalan-amalan ketaatan yang kita rasakan, ketaatan yang kita sebabkan masuk neraka. Sebab tu ada ketika ada orang mengatakan, apa ni? Kumpulan kau ni, dia kata kumpulan lah. Zikir-zikir pun masuk neraka. Apa dia kata gitu? Kita kata bukanlah kerana zikir masuk neraka. Dia zikir nama Allah bukan dia sebab dia masuk neraka, tapi apabila dia bercanggah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah sebab dia masuk neraka. Kerana apabila apa dibawa oleh Nabi, dia kata tak boleh, dah kurang, tambahkan lagi. Apa yang boleh bawa oleh Nabi, dia kata tak cukup, tak sesuai dan sebagainya. Kita kata inilah percanggahan, inilah yang mana menyebabkan Allah murka. Inilah bercanggah dengan syahadah kamu yang kedua. Ya, dapat kamu mengatakan aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Maknanya kita mengatakan bahawa apa yang datang pada Nabi itulah agama kita. Yang bukan. Tapi kita nak datang yang lain, maka kita kata inilah yang menyebabkan kita bercanggah. Apabila Allah murka kepada kita, bukan murka kerana percanggahan tersebut. Jadi dengan itu kita jangan kita, walaupun kita kata niat kita baik, niat baik itu tak menjustifikasikan kebetulan, tidak menjustifikasikan akan penerimaan abadan kita. Betapa ramainya orang yang niatnya baik. Awak ingat sikit, awak seorang niat baik. Banyak orang niat baik. Kita pun nak alhamdulillah niat baik, dan orang lain pun kita nak niat baik. Tapi kalau awak kata niat baik saja menyebabkan penerimaan amalan, kita kata tidak. Maka itulah sebabnya kita kata elakkan daripada melakukan perkara-perkara seperti itu, kerana dia akan jadi hujah ke atas kita. Wallahu ta'ala. Apa Ustaz? Anda tak faham satu mood, satu syak. Boleh Ustaz turun kepada anggaran kita? Syukran. Okey, kalau kita katakan mood dengan syak, kita nak. Saya nak, saya tadi baru saya tuliskan, tapi kita pembahasan. Harus setengah sesi ni hanya terang syak. Mood dengan sok, kalau nak bagi diterjemahkan kepada kita kata perkiraan sekarang, dia ada proses, kena lalui proses tersebut. Sekarang kita akan datangkan khilaf ulama, dan kita akan pendapat ulama yang lama, ulama-ulama yang terdahulu berkaitan dengan mood dengan sok ini. Kemudian kita akan datangkan daripada sudut bagaimana pertukaran tersebut, mana kita akan lihat daripada sudut apa, sudut pertukar, daripada sudut bila, dari timbangan dahulu. Dan timbangan itu ditukar dengan timbangan, dikaitkan dengan timbangan dirham, iaitu perak. Kemudian perak, satu perak, duit perak itu dikira pula dengan apa? Dengan kita dengan apa kita kata, dengan biji-biji kita kata syair ataupun biji-biji gandum. Jadi kita kata nak kita sentuh tu, kita harus ada mukadimah dulu, baru kita masuk itu, baru kita kata bahawa ini authentic, ini adalah dia punya lauk dunia ini. Jadi untuk kita pergi padanya, saya rasa kalau daripada sudut bilangan kita kata apa, bilangan kadar, kita kata 4 mud, 4 kaupan tangan, itu adalah 1 suak. Bukan 1 suak, 1 mud. Dan 1 suak ialah 4 amdad, 4 mud. Itu ringkasan daripada yang kita lihat yang boleh kita lakukan semua. Tapi masalah air liter ni kita kata perlu dibincang lagi. Kenapa? Kenapa? Tangan tak boleh terlalu power besar dan tak boleh terlalu kecil. Sedang. Tangan yang sedang. 19 pun ada. Berjana. Jadi dia rotol. Rotol atau lain juga. Apa maksud rotol? Dan ini semua harus diterangkan nanti. Saya rasa tak mahu terangkan sekarang kerana dia akan bawa kepada awak. Terangkan ini dia, awak dah boleh tidur. Betul saya? Kerana dia banyak terminologinya adalah pertukarannya agak kita kata kaku sikit, kering sikit. Jadi dengan itu baik kalau dapat datangkan terjemah. Saya cuba terjemahkan dulu. Kalau dapat saya terjemahkan, saya berikan pada salah seorang untuk mungkin diedarkan lebih baik lah. Atau dibawa kepada apa, kepada emailkan kepada mereka. Dengan itu kita akan dapat lebih mudah lagi, tak payah terangkan, dapat kita dah faham dari proses. Kalau tidak ni nak terangkan dalam dalam kelas, dia agak payah. Kita akan datangkan semua call-call dan semua kita akan datangkan macam mana perubahannya, pertukarannya, dia kira-kiraan. Kerana dalam perkiraan-perkiraan ini kita akan rasa ada yang kita bukan hanya bahagian dalam dalam pun dalam dalam mendengar perkara-perkara seperti itu. Allah Ta'ala. InsyaAllah kita akan cuba datangkan pada masa akan datang. Jika seseorang berada di masjid yang di dalamnya ada kuburan dan telah masuk waktu solat, apakah yang harus dilakukan? Terus bersolat jemaah atau meninggalkan masjid? Mana yang lebih aula untuk diikuti? Okey, jadi pada masalah ini kita akan bincangkan minggu depan baru kita dapat merumuskannya. Kenapa? Kalau tidak kita jam tegan nanti susah. Jadi dah tak ada ada punya kelebihan dari suruh kita berbincang. Jadi dengan itu saya rasa kita akan bincangkan pada minggu depan berkaitan dengannya kerana dia ada kaitan. Kalaulah memang kita katakan tak sah, batal solat pun tak guna kan. Tapi kalau dia tak dia tak ada mas dia disuruh apa daripada kesahihan tidak tidak membatalkannya, maka kita katakan tidak termasuk bahawa kalau dilakukan tidaklah mengapa. Jadi itu kita kata kita akan bincangkan dalam permasalahan akan datang untuk kita. Jawapannya belum tahu jadi minggu depan kerana kalau mikrasnya panjang dan juga perlu rujuk lagi, mungkin rujukan daripada masyayikh misalnya fatwa-fatwa ulama-ulama muasirin dan sebagainya, kita perlu rujukannya. Maka di situ kita akan lihat, kita lihatlah kalau minggu depan boleh datangkan rumusan, kita akan datangkan insyaAllah. Humbuknya datangkanlah hujah-hujah yang lain untuk mendukung akan hujah yang telah kita kita apa kita pegangi dan sebagainya. Wallahu taala. Itu saja. Ya. Nah. Memperbaharui wudu misalnya. Telah datang kita dah ada wudu Zuhur. Datang waktu Asar nak berwudu lagi. Ini dinamakan sebagai tajdidul wudu misalnya. Kita katakan bahawa di sini tajdidul wuduk, sebagian ulama mengatakan tidak ada di situ tajdidul wuduk. Tapi kita katakan kalau dasarnya adalah mengambil wuduk setiap kali solat, di situ ada dalilnya. Tapi adakah itu dinamakan sebagai tajdidul wuduk, memperbaharui wuduk? Kita katakan tidaklah. Lebih kepada tidak. Kenapa? Kerana lafaz untuk kita katakan ini sebagai tajdidul wuduk adalah satu amalan yang khas. Setiap orang dah ada wuduk, liar wuduk dia terbaharukan wuduk dia lagi, kita tidak. Bahkan kita ada juga amalan-amalan Nabi dan juga sahabat-sahabat, tabi'in dan sebagainya menunjukkan bahawa tak dibuat demikian. Makna wuduk yang ada di solat dengan tanpa memperbaharui wuduk. Sebagai contoh misalnya pun dilakukan oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i misalnya, Imam Ahmad dan sebagainya tidak. Dan juga hatta Nabi SAW dalam dia berwuduk dengan wuduk yang lepas. Dalam banyak-banyak apa banyak kisah. Jadi dengan itu kita katakan berwuduk untuk kita katakan lebih afdal tidak dapat dibuktikan. Okey, berkaitan dengan pembaziran bergantung kepada apa sebabnya dia berwuduk. Misalnya kadang-kadang dia berwuduk untuk disegar. Kesegaran. Dia dah ngantuk, dah mula nak rasa macam lemah sebagainya kan. Maka dia berwuduk. Kita kata di situ kalau niatnya demikian tak ada masalah. Tapi kalaulah dia kata bahawa itu adalah kelebihan afdal daripada orang yang berwuduk yang tak tajdid wuduk dengan orang bertajdid wuduk, yang lebih baik orang bertajdid wuduk, apa dalil? Hatu Quran aku. Itu kita kata dulu. Tapi kalau kita katakan bahawa adalah kita kata sebaiknya kalau kita ikut pada dasar pun tidak pembaziran, ialah kita tidak memperbaharui wuduk. Jadi kita kata dasar mana yang lebih kuat? Ia sebagai asas. Padahal tidak, kalau kita ada wuduk tidak memperbaiki wuduk, tidak memperbaharui wuduk lebih utama ke, atau kita setiap kali datang untuk waktu wuduk kita berwuduk. Jadi sini kita boleh bincangkan, kalau kita nak terangkan dalil-dalil kita akan tengok mana lebih asas, mana lebih dekat pada maqasid syariah, mana lebih dekat pada maksud syariah. Daripada apa yang kita lihat, daripada apa yang saya nampak adalah bahawa ia yang mengekalkan wuduknya dan terus berwuduk terus apa terus bersolat dengan keadaan wuduk yang lepas adalah lebih dekat kepada maksud syarak. Kerana pertama kita lihat wuduk itu adalah untuk melakukan solat. Selagi dia ada wuduk maka tidaklah perlu dia berwuduk lagi. Kedua adalah kita lihat dia juga menafikan atau menolak kita daripada melakukan perkara yang dilarang, itu pembaziran. Kita dah tak perlu berwuduk, itu berwuduk. Tapi kita katakan tidak bermakna bahawa memperbaharui wuduk itu adalah perkara yang dilarang. Tidak bermakna bahawa memperbaharui wuduk itu adalah perkara yang makruh juga. Bergantung kepada keperluan seseorang tersebut. Lebih utama dikatakan demikian. Kerana sini saya pernah dapat dengar daripada salah Syekh Fauzan atau saya lupa, nanti saya lupa nama Syekh yang mendatangkan dalil yang kita lihat memang dalilnya memang makruh bahawa Nabi setiap kali datang solat dia akan ambil wudu. Jadi dengan itu lafaz tu bolehlah diambilkan sebagai dalil mereka lah. Tapi adakah dia sebagai satu perkara yang mutarid, atau dia adalah apabila tak ada wudu ambil wudu? Jadi kita kata itu masalah yang kita perlu kita tanya lihat. Wallahu ta'ala. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa kita belajar hadis Arba'in fondasi sebelum menuju ke hadis Bukhari atau Muslim? Sekali, kenapakah kita tidak mempelajari fondasi ni Indonesia eh? Fondasi mana foundation das, sebagai dasar. So ni hadis yang kita pergi ni bukan hadis Bukhari Muslim saja, banyak hadis lain. Cuma kita katakan dalam kita menjadikan fondasi, fondasi tu apa fondasi kita nak sebenarnya? Adakah kita nak fondasi daripada agama ini, dasar-dasar agama, kita ambillah daripada Arba'in Nawawiyah. Tapi kalau kita kata dasarnya adalah daripada ibadat ataupun amalan-amalan ataupun perintah-perintah yang lain, maka kita balik kepada hadis yang berkaitan dengannya. Kerana tak ada hadis bagaimana lakukan solat dalam misalnya dalam dasar atau kita katakan daripada Arba'in Nawawiyah. Jadi dengan itu kita harus kadarkan apa yang kita nak sebenarnya dari pembelajaran. Tapi kalau kita mana asaskan sebagai umum, sebagai tauiyah ataupun sebagai perkara, kita selesaikan satu matan yang ringkas, kita habiskan lepas tu baru pada matan yang lebih besar, kita boleh lakukan demikian. Cuma kita kata keperluan sekarang ini yang dikendaki kebanyakan daripada mereka adalah untuk mempelajari akan fiqh dari sudut jalan muhaddithin, iaitu daripada sudut menerangkan akan hadithul ahkam, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Jadi kita akan, yang kita sentuh sekarang ini adalah hadis al-ahkam. Tapi mereka ada hadis-hadis yang berkaitan dengan Nawawi Arba'in itu adalah bukan sahaja berkantung pada ahkam, dia campur dari sudut akhlak, dari sudut iman, dari sudut macam-macam kita lihat. Dia bergabung dalam satu buku yang telah dikarang atau telah dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahutaala. Jadi dengan itu kita kadarkan keperluan. Kalau memang kita ajar pada kanak-kanak yang boleh ada masa banyak, kita kata Arba'in Nawawiyah habiskan, hafalkan sekali. Tapi kalau kita ajar seperti sekarang ini, mereka nak belajar tapi tak boleh masuk Arba'in Nawawiyah, kalau kita sentuh tak dapat sentuh ini, maka kita kata kita lihat akan keperluan. Wallahu ta'ala. Jadi dengan itu tak ada masalah sebenarnya. Allahu ta'ala alam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتم مجلس التجلس بكفارة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.